Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu harapan, mudah-mudahan dapat menguatkan mahabbah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga dengan semakin kuatnya cinta kita kepada Rasulullah, kita akan termotivasi untuk selalu mencontoh, meneladani perilaku-perilaku Nabi, mencontoh dan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah, untuk selanjutnya kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup sehari-hari, sehingga kehidupan kita akan semakin cocok dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah. Karena hanya dengan itu, kita akan dapat meraih sa'adah abadiyah, kebahagiaan hakiki dunia sampai akhirat. Rahmat ta'zim, bersama rahmat salamnya Allah, mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita ikuti manhajnya, kita ikuti ajaran-ajarannya, ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sayang banget sama umatnya. Rasulullah cinta banget sama umatnya. Rasulullah tidak rela kalau ada satu aja umatnya yang masuk neraka. Para jamaah teringat ketika Rasulullah ditawari sama Allah, ya Muhammad sal tu'ta, Muhammad mintalah, apa permintaanmu akan dipenuhi. Ditawarin Allah kayak gitu, Rasulullah gak minta duit, gak minta harta, gak minta kekayaan. Rasulullah gak minta pangkat, jabatan, kedudukan. Rasulullah enggak minta cewek yang menik-menik, yang mindur-mindur, yang kinyur-kinyur. Enggak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dalam surah Ad-Duha digambarkan, permintaanmu, keinginanmu akan diberikan Muhammad agar hatimu puas. Maka Rasulullah matur nang Gusti Allah, ya Rabb, lam ardha wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah Tuhanku, aku tidak akan pernah puas selama masih ada satu saja umatku yang masuk neraka. Sehingga para jamaah, atas jasa Rasulullah, umat Islam sepanjang matinya dalam keadaan iman, akhirnya pasti masuk surga semua. Kan besok di akhirat umat Muhammad itu terbagi menjadi tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama, ثُلُثٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Yang sepertiga dari umat Muhammad, ini mereka masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa diperhitungkan amalnya yang baik dan yang buruk. Pokoknya langsung masuk ke surga. Wush! Neraka belum dibuka. Mereka langsung masuk ke surga sehingga mereka tidak mengonangi neraka. Terserah aku, sing ceramah aku kok. Jadi tidak mengonangi neraka, langsung ke surga, tanpa dihisab, tanpa diperhitungkan amal-amalnya. Ini siapa mereka? Ya, ya kiai-kiai itu. Ya, ya, yo kiai-kiaiku. Sing jelas dudung ngene-ngene iki. Sepertiga yang kedua, banyak kesalahannya, banyak dosanya, tapi diampuni oleh Allah. Punya tanggungan kesalahan dan dosa, tapi dibebaskan dari kesalahan dan dosa itu. Langsung ke surga juga. Ini kayak orang yang punya tanggungan bayar pajak, tapi dibebaskan. Enak apa enak? Enak apa enak? Enak, lurae sing nyonyor. Yang sepertiga, ini terlalu banyak kesalahannya, terlalu gede dosanya, sehingga ada kesalahan dan dosa yang tidak terampuni. Ini gak bisa langsung ke surga. Harus dikopiok dulu. Gayamu gak ngerti. Dikopiok dulu di neraka. Kan surga itu gak mau ditempatin orang yang masih kotor, masih punya tanggungan dosa. Surga hanya mau ditinggalin oleh orang-orang yang bersih. Sehingga yang masih kotor punya dosa, ya harus dikopiok dulu di neraka. Berapa lama? Ya tergantung kotorannya. Kalau enggak seberapa ya ucek ucek ucek ucek. Kemudian langsung dientas. Dientas sih bahasa Indonesia ini apa? Diangkat dijunjung. Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Melalui Rasulullah kita tahu syariat-syariat agama. Kita tahu aturan-aturan agama. Melalui Rasulullah kita kenal Al-Quran, yang Al-Quran itu merupakan SOP dalam kehidupan kita. Standar operasional prosedural. Understand? Nah gitu dong. Meskipun gak ngerti, pokoknya ketiak aku ngomong understand semuanya, terutama ibu-ibu harus semangat. Yes, oke? Al-Quran itu SOP. Standar operasional prosedural. Understand? Makasih. Kenapa ketika aku bilang understand, ibu-ibu harus yes? Karena understand itu berasal dari bahasa Inggris, dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah udah berdiri, ibu-ibu harus yes! Gitu. Mesti pikirannya ngeres. Ini kalau dari sisi politisnya, under di bawah, stand berdiri. Kalau yang di bawah udah berdiri menyampaikan aspirasi, nah yang di atas harus yes. Selama aspirasinya benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu loh bro. Nah yang nyampain aspirasi ya harus tertib, harus khidmat. Tidak boleh tidak boleh bikin ricu, tidak boleh bikin onar. Harus tertib. Uy. Ya kayak kemarin alhamdulillah aksi damai, betul-betul damai. Isinya apa? Isinya zikir, solawat. Isinya dijak berzikir, berdoa. Aku malah seneng. Senengnya gimana? Yang dulu gak doyan solawat malah gelem solawatan. Yang dulu membid'ah-bid'ahkan solawat dan zikir malah gelem solawatan dan zikir. Yang dulu membid'ah-bid'ahkan kunut, dijak kunut nazilah, ya meteng-teng. Amin, amin. Carane Gusti Allah ngono iku, bro. Lah kan dulu kan sering terjadi perdebatan, perbedaan. Gara-gara kunut sholat subuh ribut. Mohon maaf, yang satu bilang, subuh harus pakai kunut. Kalau nggak pakai kunut, nggak sah karena itu sunnah ab'ad. Buktinya kalau lupa harus diganti pakai sujud sawi. Satunya bilang, gak usah pakai kunut, itu gak ada dasarnya. Harus kunut, gak usah kunut, harus kunut, gak usah kunut. Alhamdulillah kalau warga sini sudah aman, gak ada yang ribut. Soalnya podo gak subuhane misal. Sing diribut nopo. Cocok kan sama ya gak tau subuhan. No. Udah. Al-Quran itu benteng dan tameng diri kita dari azab neraka. Yang begitu pedih, dahsyat siksaannya. Sebelum saya lanjut, saya tanya tolong dijawab yang kencang. Anda-anda semua ini andaikan disiksa, dihukum, diazab di neraka, kuat apa enggak? Sanggup apa enggak? Demi Allah enggak akan kuat. Demi Allah enggak akan sanggup andaikan diazab, disiksa di neraka. Padahal kalau dimasukkan ke surga model-model ngene iki gak pantas blas. Sing rumangsa dinyek minggato. Siapa yang pantas masuk surga? Siapa yang merasa dirinya pantas masuk surga? Sungguh dalam kehidupan dunia ini tidak ada seorang pun yang berhak untuk pede masuk surga. Jangan kepedean lah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk pede masuk surga. Makanya enggak boleh. Gara-gara beda organisasi, neraka kamu. Gara-gara beda kelompok, haram kamu, syirik kamu, kafir kamu, murtad kamu. Kamu neraka, yang surga cuma kelompokku. Lelek kontrak swarga kapan? Halo? Ya justru kita kalau ada teman atau saudara kita yang gak benar jalan hidupnya, kira-kira kita tahu itu jalannya ke neraka, ya mari kita rangkul. Mas, keliru mas. dalane gak mrono Mas, iku jurusan neraka Mas. Ayo Mas melu aku Mas, tak tuntun jurusan swarga. Harusnya gitu. Swarga aja dinggoni dhewe, Bro. Kesel playon kon ku. Sakmono ambane arep dinggoni dhewe. Ayo dirasakno bareng-bareng. Setuju? Nah, sekarang mari kita berpikir sekaligus cari solusi. Lek mikir tok gak ana solusine ya percuma. Kalau kita itu termasuk sing ngomong. Dihukum, diazab, disiksa, di neraka enggak kuat, enggak sanggup. Sedangkan dimasukkan surga enggak pantas. Terus sekarang solusinya gimana? Kita harus menempuh jalur tengah. Apa jalur tengahnya? PDKT. Pendekatan. Nah, pendekatan itu bahasa Inggrisnya the method. Turungokno. Yang mau mendekat pasti dapat manfaat. Yang mau nunut pasti katut. Yang mau mepet pasti kelet. Yo, iki kata-kata terangkai ngene iki gak gampang lho. Mendekat dapat manfaat. Nunut katut, mepet kelet. Ceramah sing larangi model ngene iki. Dadi contoh sederhana, Anda mau mepet ke penjual minyak wangi. Walaupun Anda enggak bisa beli, wong potong amur agak blek duit. Ya ngerti tuh, wong duitnya akeh karo guys ketoro. Untuk kok praupane lo ketoro. Melakune seje, ambune lo seje. Apa mana tempat no pasar, ya beda bingit. Kalau banyak duit itu melakune ya tenang, tau wegap, jelek, jelek, jelek, ambek sudang, sudeng, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, ngono. Anak raga berdua, yo tingak, tinguk. Pegang baju, dilihat bandrolnya kok mahal. Astagfirullahaladzim. Beda. Anak duitnya akeh yo tau wenang. Tuku, tuku, tuku, nek perlu kasire ditebas. Tora usah kakek ngomong sama ini, ngurungok noe. Mau mepet ke penjual minyak wangi, walaupun gak bisa beli emang lagi, gak punya duit, minimal nanti dapat bau harumnya. Apalagi penjualnya welas. Iki potongannya kok wong jemburis, iki ambune pengok kepengen wangi tapi gak kabel duit. Akhirnya disemproti mbok dioles-olesi. Mergo mepet. Mohon maaf, siang hari, panas, entak-entak. Ya entak-entak. Sinar matahari begitu menyengat, tenggorokan sampai kering, haus dahaga. Nah, terus Anda mau mepet ke penjual es, mepet tok gak tuku, gak ada duit, mepet bakul es. Nah, kok akhirnya ono wong tuku diombe, kok gak entek lah, sisane dikeno sampean. Anda mau mepet kiai. Mau mendekat kepada para ulama. Halo. Udah lihat aku dong. Sampan lek gelem mepet kiai, mendekat kepada ulama, mohon maaf. Walaupun misalnya sampean enggak bisa ngaji, walaupun misalnya lho iki jangan tersinggung dulu. Wong pancen yo gak iso ngaji tenan. Mbok gak digatekno. Dilanjut apa enggak nih? Oke, saya ulang. Anda mau mepet kiai, mau mendekat kepada para ulama. Walaupun misalnya kok Anda enggak bisa ngaji. Jangankan ngaji, judulnya kitab lo enggak tahu. Bab-bab dalam kitab enggak ngerti, apalagi takbir-takbir di kitab yang rumit-rumit enggak mudeng blas. Ibu-ibu ya alip bengkong enggak roh. Ruwe kan alipe bojone sing kenceng terus itu. Ya maaf, dulu kita ngajinya kan cuman alif fathah, alif kasra, iya alif dhamma'u. Ya gitu yang kenceng, bak fathah, bak kasra, bi, bak dhamma'u. Alif ya sukun fathah, ai lam fa sukun fathah, love ya dhamma'u. I love you too. Alif ya sukun fathah, ai mem sin sukun kasra, mis ya dhamma'u. Yes. Ketahuan kan kamunya kangen sama aku. Kamu kok tahu sih kalau aku juga kangen sama kamu? Yang kenceng. Tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Kurang kenceng. Kaf fatkata, kaf kasroki, kaf domaku. membat kama, tak pat kata, membomahmu. Matamu dewe. Gak bisa ngaji. Gak bisa ngaji, tapi mau mendekat kepada para ulama. Ini nanti ilmu-ilmu yang sulit nyarinya, butuh berpuluh-puluh tahun untuk mencari dan mendapatkan ilmu itu. Karena Anda mau mendekat kepada kiai dan ulama, langsung dikasihkan ke Anda. Udah dikemas rapi, udah diolah mateng, Anda tinggal mengelek. Ya tinggal make. Enggak usah pakai kerepotan, enggak usah pakai kesulitan nyari ilmunya melalui majelis-majelis semacam ini. Karena Anda mau mendekat kepada para ustadz, para kiai, para ulama, ilmu yang nyarinya susah dikasihkan ke Anda dengan cara yang mudah, praktis, ekonomis. Halo? Udah diolah mateng, dikasihkan ke Anda, tinggal mengamalkan. Lah kiai itu nyari ilmunya lama. Gak cukup setahun, dua tahun, tiga tahun, mondok, ngaji di pesantren. Berpuluh-puluh tahun, belum puasanya, belum riadohnya. Tirakate suwe, soro. Makanya diundang, ditekakno, bayari larang, gak rugi. Kan nyarinya susah. Nah, sekarang kalau Anda mau mepet Rasulullah, mau mendekat kepada Rasulullah, pasti dapat syafaat. Kalau kita mau mepet ke Allah, mendekat ke Allah, taqarrub ilallah, pasti panen rahmat. Berapa sih banyaknya kesalahanmu? Seberapa sih besarnya dosamu? Kalau udah dapat syafaatnya Rasulullah, udah dapat rahmatnya Allah, kesalahan yang banyak, dosa-dosa yang besar, itu tertutup semuanya. Kalau kesalahan yang banyak, dosa-dosa yang besar udah tertutup semua, yang nampak tinggal amal baiknya. Walaupun amal baiknya cuman dikit, cuman kecil, wong potongamu ya gak kulino nglakoni api. Walaupun amal baiknya cuman kecil, cuman dikit, sekedar menyingkirkan duri dari tengah jalan, lagi jalan ada duri, singkirkan ke tengah. Ke tengah tong sampah. Walaupun hanya sekedar sedekah, secuil roti, sebiji kurma, seteguk air. Itu kan kebaikan kecil, amal-amal kebaikan yang kecil. Walaupun hanya sekedar tersenyum ketika berjumpa dengan saudaramu, ketemu tetanggamu, ketemu temanmu, dirimu mau menjedetkan lambemu. Kebaikan-kebaikan kecil. Yang ada pada diri kita cuma kebaikan-kebaikan kecil. Tapi karena kesalahan yang banyak, dosa-dosa yang besar tadi udah tertutup semua. Ya amal-amal kebaikan yang kecil dan sedikit itulah yang akan menuntun kita menuju ke syurga Allah. Maka jangan suka ngeremehin amal-amal kebaikan yang kelihatannya kecil. Karena kadang-kadang di dalam amal kebaikan yang dianggap kecil itu terdapat ridha Allah. Kita gak tahu kadang-kadang dalam amal kebaikan yang dianggap kecil itu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi, jangan suka ngeremehin amal-amal kebaikan yang dianggap kecil. Karena kadang di situ terdapat ridha Allah. Dalam amal kebaikan yang dianggap kecil itu kadang-kadang yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Misalnya lagi masuk ke masjid, jamaahnya udah bubar. Habis sholat jamaah, habis doa, habis zikir, udah gak ada orang. Kipas angin masih muter. Wuk. Wah inilah yang ente-ente setrum, habis-habisin setrum ini. Ini habis-habisin listrik ini. Matiin, cetik. Ini kelihatannya amal kebaikan kecil, tapi di situ terdapat ridha Allah. Kadang-kadang itu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Masuk ke kolah, tempat wudhu itu, udah penuh airnya kok. Kerannya masih krocok. Mubazir ini buang-buang air. Matiin, set. Itu jangan diremehkan. Amal kebaikan yang kelihatannya kecil. Karena kadang di situ terdapat ridha Allah. Kadang itu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Lagi masuk ke toilet, WC umum. Ada peninggalan orang lain. Mundung. Waduh ini nanti kalau mau dipakai orang gak nyaman ini. Siram. Grocok. Sor. Bersih. Ntar kalau dipakai orang lain nyaman. Jangan malah ditambahi. Wah nanggung ini tak tambah nih bisa nih. Prokotok. Maka para jamaah malam ini kita tawajuh. Kita bersimpuh. Sebagai bukti mata rantai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu wajib hukumnya. Kita bersyukur, kita mencintai Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena melalui Rasulullah, kita bisa menjadi orang yang benar dan baik. Halo. Ibu. Seperti dirimu. Malam ini berbusana rapi, tertutup auratmu, dirimu menjadi terhormat. Itu sesungguhnya siapa yang mengandani dirimu? Kok dirimu berbusana seperti itu, sehingga auratmu tertutup dengan berbusana seperti itu? Itu lisan sidiki Rasulullah yang mengatur dirimu. Kalau dirimu mau ngikutin aturan-aturan Rasulullah dalam berbusana, dalam berpakaian, nutup auratmu, dirimu menjadi makin ayu, kemerusu, manis, kinyis-kinyis, cantik, menarik, imut, yahut. Dirimu makin terhormat, makin indah, makin berwibawa, makin mempesona, dan tidak mudah diganggu oleh lanangan. Ya mohon maaf, sorry, kadang-kadang perempuan suka digoda laki-laki itu gara-gara kesalahan perempuan sendiri. Habis, pakaiannya sih suka merangsang, menantang lagi. Sukanya pakai yang full press body, yang melefet, ngafret, mentek, bahasa Inggrisnya pakaian the padding, pecotot. Wong lanang mbok suguhi ngono, yo amblas sampean. Maka saya sering sampaikan dalam berbusana, ibu pakai filosofinya buah jambu. Buah jambu itu kalau masih pentil, apa pentil bahasa Indonesianya ya? Ya pentil. Nah itu gak dibungkus gak apa-apa. Gak mungkin dikrikiti codot. Sepet kok. Sepahit. Codotnya ora doyan. Tapi kalau udah mulai masak, rasanya mulai manis, puntel yang rapet. Kalau gak dibuntel rapet, nanti dikrikiti. Wong wedok yang ngono. Wong wedok ini sek cilik, pentil. Ora pati rapet buntelane. Gak masalah, sek sepet. Sepet, tapi kalau udah perawan, ginyur-ginyur, monyor-monyor, buntel yang rapet. Kalau enggak buntelan rapet, engko dikrokoti. Cerodote nganggo celana. Cerodot saiki ngawur, bosok-bosok barang dikrokoti. Makanya bu, ibarat kue itu, bu, ibarat kue itu yang ditiru, ya lemper nogosari itu loh bu, dibungkus daun pisang, aman. Gak dikerubuti laler. Ibu-ibu senengane tiru bikang kok. Wis sudo mlowek sisan. Rubung laler. Terus, Bapak Ibu jamaah sekalian, saudaraku, Anda hadir di majelis ini. Terhimpun di majelis ini. Ini yang Anda datangi, ini majelisnya siapa? Ini bukan majelisnya panitia. Panitia itu cuman penyelenggara. Ini bukan majelisnya dulur-dulur PSHT sing ireng-irengi kadang seragame urung lunas. Ini cuma tim keamanan. Ini yang Anda hadiri bukan majelisnya Pak RW, DKM, dak. Ini majelisnya Rasulullah. Uy. Warga sini bangun masjid. Itu yang nyuruh bangun masjid siapa? Rasulullah. Al-Quran dibaca, berkumandang dengan suara yang merdu, syahdu di kalbu, terdengar di telingamu. Itu suara siapa yang kamu dengar? Sa'ab. Al-Quran adzan. Al-Quran kok. Weh kok eling aja weh. Sesungguhnya itu yang kamu dengar itu suara Rasulullah. Memang telingamu mendengar itu suara saudaramu yang baca Quran, tapi bukankah hakikatnya itu adalah suara Rasulullah? Karena yang menyuarakan Al-Quran pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah. Hanya saja nanti melalui mata rantai dari lisan-lisan manusia dalam sejarah yang panjang. Dari Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat kepada para tabi'in, dari para tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, terus salafus salihin, terus sampai para ulama, para kiai, sampai guru ngajimu, sampai pada dirimu. Sehingga orang yang membaca Al-Quran itu hakikatnya suaranya berpadu dengan suara Rasulullah. Nafasnya nempel dan menyatu dengan nafasnya Rasulullah. Betapa barokahnya orang yang membaca Al-Quran. Amin apa, wong kowe gak tau maca amin. Udah jelas, nawiru buyutakum bisholah wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah-rumahmu itu dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan Al-Qur'an. Rumah kalau enggak pernah dipakai baca Qur'an itu kata Rasulullah jadi kuburan. La taj'alu manazilakum kubura. Tempat tinggalmu jangan sampai engkau jadikan sebagai kuburan. Artinya enggak pernah disinari dengan bacaan Al-Qur'an. Halo. Maka upayakan one day one juz. Satu hari satu juz. Sungguh luar biasa kalau kita bisa. Satu hari satu juz. Ntar satu bulan khatam sekali. Setahun khatam 12 kali. Top. Kalau keberatan ya dikurangin dikit. One day setengah juz. Satu hari setengah juz. Berarti nanti dua bulan khatam sekali. Setahun bisa khatam 6 kali. Udah bagus tuh. Keberatan. One day seperempat juz. Satu hari seperempat juz. Wih. 4 bulan khatam sekali. Setahun khatam 3 kali, lumayan. Masih keberatan juga, one day, one lempir. Satu hari, satu lempir. Berarti 10 hari dapat satu juz. Masih keberatan, mateo. Orang Islam model apa? Baca Quran satu hari, satu lembar kok keberatan. Bukankah Al-Quran itu undang-undang dalam kehidupan kita? Juklak, petunjuk pelaksanaan dalam kehidupan kita. Kitab suci yang kita imani, kita yakini. Tapi kita membaca satu hari, satu lembar keberatan. Munun Al-Qur'an dilecehno ngamuk-ngamuk. Hoi. Menyane gayane wong Islam iki kadang-kadang gregetno ngono iku. Lu gregetno iki gini ya, ini kritikan aja ya. Kita kalau terlalu dilem terus nanti lupa diri, lupa daratan. Sekali-kali harus mau dikritik. Misalnya ya warga apa to iki jenenge iki? Griya Yasa nggih. Ha, perum warga perum Griya Yasa. Misalnya kok ada peraturan dan undang-undang seluruh umat Islam dilarang sholat Jumat. Demi Allah, warga Perum Griya Yasa keluar semua. Bawa berang, bawa pedang, bawa celurit, bawa pentungan. Kau orang ajar, siapa yang mengharamkan Jumatan? Allahu Akbar, mesti ngono. Padahal sih gak pentungan ini loh, ramai nak Jumatan. Ini kadang-kadang kelemahan kita di situ. Sampai kita malu sama Yahudi, dikritik karo Yahudi. Kata Yahudi gini, wong Yahudi ini sedunia itu jumlahnya itu cuma sekitar berapa ya? Rungokne to rungokne. Ini enggak sampai 20 juta lah. Jumlah Yahudi lu enggak sampai 20 juta. Lah kita muslim yang 1,9 miliar kalah sampai kita dihina sama mereka, dinyek lah. Kata mereka, kami hanya akan takut sama umat Islam kalau jumlah jamaah sholat subuhnya sudah bisa menyamai jumlah jamaah sholat jumatnya. Kapan jamaah sholat subuh bisa sama jumlahnya dengan jamaah sholat jumat? Tunggu Idul Fitri sama Idul Adha. Ya cuma ikut tok. Woi, coba lek jumatan itu koyok wingi nane sih nduk Monas kae terus ngono. Sholat subuh, gerakan sholat subuh berjamaah yang tower wedi loh Yahudi gini umat Islam bersatu. Makanya terus umat Islammu dipecah belah terus. Sesama ulama, selama pemimpin agama dibentur-benturkan terus. Biar Islam gak bersatu. Ntar kalau Islam bersatu, Yahudi wedi. Ngono lho bro. Makanya sama jangan mudah diadu domba. Kelemahan bangsa ini mulai dulu sampai kapanpun itu ya gampang diadu domba. Sampai dijajah Belanda 350 tahun itu kan gara-gara pakai strategi divide et impera. Politik adu domba ile blok. Kok gak ngerti. Makanya jangan pernah mau diadu domba. Lo ini bener ya aku ngingetin. Halo. Wes, kita itu kadang-kadang aneh. Al-Qur'an dilecehkan. Ngamuk, kita sendiri gak pernah baca Qur'an. Sampean duwe Qur'an gak tahu sampean waca. Ngedekek ndukur lemari nanti bledukan telek cecek. Apa itu bukan melecehkan sampean? Kita mengimani Quran, kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tapi perilaku kita sering gak sesuai dengan Al-Quran. Kelakuan kita sering bertentangan dengan Al-Quran. Apa itu gak melecehkan? Hui. Rungok nong. Aku yang ngeleng notok. Wes, wes. Iya. Iya, iya. Iya. Nah, sehingga, nge, Rasulullah yang mengatur kita menjadi benar dan baik. Bahkan diri kita ini. Eh? Aget ya wis. Salah ana sing merem kok. Getake lho sing wetok mecicil kabeh. Aku dipecicili sakmono kae ya wedi ya. Ya untuk menghilangkan ketakutan ya getak ae. Sorry deh. Diri kita ini kalau bukan karena Rasulullah enggak akan diciptakan oleh Allah. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena dirimu Muhammad, andaikan bukan karena dirimu Muhammad, jagat raya semesta ini tidak aku ciptakan. Ngono dawuhe Allah dalam hadis qudsi begitu. Maka seluruh isi jagat raya ini harus kita baca itu sebagai cahaya Muhammad. Ibu-ibu, ketika dirimu melihat sekuntum bunga yang mekar, merekah, indah, itu adalah cahaya Muhammad. Merasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi menerpa kelekmu sehingga terasa angin, melihat air yang jernih mengalir, cahaya Muhammad. Di waktu pagi dirimu melihat matahari yang sedang meletek. Mustahil terserah aku sing ceramah aku kok. Itu cahaya Muhammad. Melihat anakmu pulang sekolah, pulang ngaji. Cahaya Muhammad datang ke rumahmu. Ibu ketika cucumu datang berlari-lari kemudian menggapyuk bokongmu. Menarik-narik, meneng atau iki nggegeri. Membatek-batek sewekmu. Itu juga cahaya Muhammad. Semua harus kita baca. Betapa cahaya Muhammad dekat dalam kehidupan kita. Maka hadirkan terus Muhammad dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita harus ada Muhammad-Muhammad kecil. Muhammad-Muhammad remaja. Muhammad-Muhammad dewasa. Sampai Muhammad-Muhammad tua. Artinya apa? Seluruh anggota keluarga kita meneladani perilakunya Muhammad. Dalam praktek hidupnya, mempraktekkan akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jemaah sekalian, hidup di dunia ini cari harta, please silahkan. Golek dunia monggo. Tapi harus sesuai dengan petunjuk. Berarti sebagian. Maknanya makna ustadznya siapa? Ustadznya siapa? Menengok toh. Boleh, Islam bukan anti dunia. Bukan, tapi jangan dijadikan target utama. Aku pernah cerita, zaman Rasulullah dulu ada orang laki-laki, sekarang juga ada. Orang laki-laki maksudnya. Ini orang hidupnya di masjid, enggak pulang-pulang dari masjid. Ibadah terus di masjid, dia enggak ngurusin dunia, enggak ngurusin harta, enggak ngurusin duit. Pokoknya dia cuma iktikaf, sholat, wiridan, iktikaf, sholat, wiridan, iktikaf, sholat, wiridan. Ngono. Enggak ngurus dunia, enggak ngurus kerja, enggak ngurus duit. Emang ibadahnya top kalau digambarkan kira-kira sekarang ini. Sholatnya luar biasa. Takbir sampai ngeses-ngeses. Allahu Akbar. Top. Fasih banget dia baca. Habis Fatihah itu semua surah yang dia hafal dibaca. Habis Fatihah itu maca surat Yasin. Habis Yasin Waqiah. Habis Waqiah Ar-Rahman. Habis Ar-Rahman Al-Kahfi. Habis Al-Kahfi Tabarok, saya ditambahi Juz Amma. Sampai Minal Jinnati Wannas. Habis kentean hafalan, udah gak ada yang hafal lagi. Masih kurang panjang. Hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis cuma 10. Hadis 10 habis hafalannya masih kurang panjang. Tambahi proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Masih kurang panjang ya sumpah pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah dari yang satu tanah air Indonesia. Oke luar biasa. Rukuk 90 menit. Subhanallah. Subhanallah. Kurang tahu ya. Sumiyati. Sundari. Sunarse. Sulastri. Pokoknya jenenge rondo sak kecamatan disebut kabeh. Dia sujud disampe bathuke benjut. Nek zikir nganti lambene njedir. Ahli wiridan, pakai tasbih. Tasbih ndak kaya peke wong-wong cilik-cilik teko kayu. Dia bikin tasbih spektakuler, klopo direntengi. Jadi ngitungnya pakai dua tangan, gelodak, gelodak, gelodak. Top. Puasa tiap hari. Pokoknya ibadahnya bagus lah. Puasa tiap hari. Pergi haji tiap tahun. Hebat. Berangkat umroh seminggu 5 kali. Yo iso wong omahe Mekah. Anggutmu perum griyayasa kene. Omahe Mekah. Gak iso ya gak dadi mubalek, Bro, ngomonganmu. Sampai orang-orang di sekitar waktu itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani lo ngarani. Apa bahasa Indonesia ini? Mengatakan nih ngomong no. Ngarani kok. Ya mengarani kalau dia itu ahli surga. Itu orang ahli surga, itu orang ahli surga itu. Semua bilang gitu. Nah, Rasulullah dengar, terus Rasulullah komen. Mau sama ini naik rungu komen, pikiranmu mesti Facebook tuh. Ini loh, mohon maaf. Sekarang torikohnya masyarakat itu yang paling banyak itu bukan torikoh Syadziliyah, bukan Qadiriyah, bukan Qadiriyah Naksabandiyah, tapi paling banyak torikoh Facebookiyah. Komentarin loh komentar, komen. Komen. Komen sekarang itu gak genah wong-wong. Komen, Ya mek ha karo MMMMMMM ngene iki. Sore ya komene WK WK WK WK WK WK WK WK. Ditulis W karo K tok WK WK WK. Ngi sore komen yo au ah. Rasulullah ngomong to, nanya, lah kalian kok menganggap dia ahli surga itu dasarnya apa? Ya iya orang dia itu enggak ngurusi dunia. Dia cuma ngurusi akhirat, konsentrasi ibadah akhirat. Ahli surga itu dia. Terus Rasulullah nanya, terus dia makan dari mana? Ya dikasih orang-orang itu. Kalau ada yang ngasih dia makan, kalau enggak ada yang ngasih ya enggak makan. Itu tawakal dia, kata Rasulullah. Tawakal enggak gitu, Bro. Tapi Rasulullah enggak pakai Bro. Ini enggak gampang no pemahaman, biar sampean semangat. Tawakal itu enggak gitu. Lalu dia kerjanya apa? Enggak kerja, dia udah enggak ngurusin duit, enggak ngurusin harta. Pokoknya dia cuma fokus ngurusin akhirat. Rasulullah terus bersabda, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau jamaah ke masjid, mau sholat ke masjid, mau ibadah ke masjid, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuma di masjid, iktikaf sholat wiridan, tapi nggak mau kerja, nggak ngurusin harta, nggak ngurusin duit. Sebaliknya Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang cuma ngurusin harta, harta, harta, dan harta, dunia, dunia, dan dunia, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, sampai lupa akhirat. Gara-gara kerja sampai ninggal sholat. Ada apa enggak? Orang mana? Orang mana? Bojonegoro? Makasih. Ntar kalau aku nanya jawabnya Bojonegoro lagi ya? Jadi gara-gara kerja sampai sholatnya ditinggalin. Ada apa enggak? Orang mana? Makasih. Awas bisa lengkas. Sekali lagi bilang Bojonegoro. Emang kerjanya sih dia rajin. Semangat, etos kerjanya tinggi. Tapi bulan Ramadan dia enggak mau puasa. Ada apa enggak? Orang mana? Ngerti ini enggak berangkat aku. Aku diundang ke sini gak dikai nyek-nyekan. Kerjanya luar biasa. Semangat. Tapi ada tablik akbar di kampungnya. Dia gak mau ikut nyumbang. Juga gak mau datang. Ada apa enggak? Aku gak nanya orang mana. Mesti jawabanmu Bojonegoro. Ngapain nesu? Mempotong kamu di nesu ya percuma. Ya Allah, laisa bi khiyarikum man tarakad dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Itu kok mantuk-mantuk ngerti artine? Hah? Ngerti artine? Lah gayamu kok ngene-ngene. Ngantuk kok bengok-bengok. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat demi untuk menggapai dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian itu yang mengupayakan dua-duanya sehingga nanti dunia dapat, akhirat dapat. Dunia kecekel, akhirat kecanda. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Hidup di dunia ini kalau urusan harta ibarat orang yang berlayar di lautan. Ya mesti masa berlayar no gerdu. Niki apa yang bantah kok? Di CIA ae to. Rumakno sik. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Wis gak asik blas sampeyan. Aku kalau pakai kata mutiara, situ ngejawabnya yang bagus dong. Cie. Biar asik, diulang nanti sama-sama cie gitu ya. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan. Sik. Belum saatnya cie-cie. Tunggu kode. Menunggu komando. Awas ngomong cie maneh. Durung wayahe. Tunggu, hidup di dunia ini cie ngono. Ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Gendeng kabeh. Tibae gendeng kabeh, Bae. Apa? Kiyaine ya gendeng. Makasih. Ya ngerti gendeng kok diundang. Ah, berarti sing ngundang ya luwe gendeng. Nang gendeng dirungokno sing ngrungokno ya padha gendenge. Iki mau ke Pak Lurah ya sambutan. Wacarane wong gendeng kok Pak Lurah sambutan, berarti Pak Lurah ya gendeng pisan. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Coba dengerin, ini waktunya enggak nyampe nanti. Loh. Tadi kan udah ceramah tuh tadi. Hah? Tadi kan udah ceramah, aku nambahin tok ae sithik ae. Apa? Tadi selawatan tok. Gak ono ceramah e. Ya wis. Lha iku ono tulisane Ustaz Muslim kuwi. Kuwi gak ceramah. Nuwah apa? Oh, selawatan. Ya wis. Orang berlayar di lautan. Ya salahku dhewe. Kok tambah dalu kok tambah gendeng ya wong. Orang berlayar di lautan wis gak usah sie tak antemi kok. Agar bisa sampai ke pantai harapan yang menjadi tujuan itu memang butuh air untuk bekal, ya untuk minum, untuk masak. Kalau enggak bawa bekal air, mungkin mati di tengah perjalanan, bisa kehausan, kekeringan. Tapi jangan karena butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air. Pene butuh banyu, praune dikebeki banyu. Ya malah enggak bisa sampai tujuan karena praunya tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Emang butuh air, ge bekal, ge ngombe, ge masak. Tapi aja kok pene butuh banyu terus praune dikebeki banyu, malah kelelep. Demikian pula orang hidup di dunia ini, butuh harta, butuh duit sebagai bekal untuk menempuh perjalanan panjang menuju pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan karena membutuhkan harta, membutuhkan duit, lantas hidupmu dipenuhi dengan harta, hidupmu dipenuhi dengan duit, tenggelam kamu, kelelep dalam kesesatan harta dan duit. Apalagi zaman ini memang banyak yang tenggelam. Mohon maaf, zaman ini mirip dengan zaman umatnya Nabi Nuh. Kalau umatnya Nabi Nuh dulu, gara-gara mereka ingkar, gara-gara mereka kufur, gak mau iman, diazab sama Allah, dihukum sama Allah, ditenggelamkan banjir air. Loh memang banjir air waktu itu. Nabi-nabi zaman dulu gitu modele, gayane ngono. Nabi-nabi biyen iki gayane kan ngono. Umatnya kalau nakal, pada kufur, pada ingkar, enggak mau iman, dinasihatin semaksimal mungkin, dinasihatin enggak mau nurut. Didongakno mati. Nabi-nabi biyen ni gayane ngono. Jadi dulu zaman dulu umat-umatnya nabi-nabi dulu itu kalau ingkar, kalau kafir, enggak mau iman, dinasihati sama nabinya. Kalau dinasihati nabinya enggak mau nurut, didoakan mudah-mudahan cepat mati dan mudah-mudahan dapat siksa, dapat azab. Gitu. Modele ngono. Jadi zaman dulu itu banyak musibah, banyak bencana itu asline sing ngajokno proposal ya nabine dhewe. Nah, sing ngajokno proposal nabi kok karo Allah ya langsung di ACC kok. Zamane Nabi Nuh ngono. Disuruh iman enggak mau. Disuruh iman enggak mau. Pada ingkar, pada kafir. Langsung didongakno. Rabbi la tadhru anil ardi minal kafirina dayyara innaka in tadhruhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu pun dari manusia ini yang ingkar dan kufur terhadapmu. Karena ketika masih engkau sisakan satu saja orang kafir di muka bumi ini, mereka akan punya anak-anaknya juga kafir, punya cucu-cucunya nanti kafir, menentangmu ya Allah, habisi semuanya. Langsung di ACC karo Gusti Allah, pemutihan. Tenggelam dalam banjir air. Iya, nah, umat sekarang sama. Banyak yang tenggelam dalam banjir maksiat. Tenggelam dalam banjir kemungkaran, banjir kedzaliman. Ngono bro maksudnya. Lalu zaman Nabi Nuh dulu, yang selamat siapa? Ya umat yang mau nunut perahunya Nabi Nuh. Kalau mau nunut perahu Nabi Nuh, selamat, aman. Tapi kalau enggak mau nunut perahunya Nabi Nuh, tenggelam, mati. Walaupun dia orang dekat, termasuk istri Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, itu juga enggak mau nunut perahu. Tenggelam, mati, istrinya Nabi Nuh juga. Namanya istrinya Nabi Nuh itu Bunuh. Bunuh namanya. Nah, aku gak roh jenenge. Iki mesti tau ngrungokno ceramahku. Iki berarti apa anzamania. Wah, apal kali. Waman, waman. Wes-wes. Ngkul huayane itu kritikan yo asline. Sama ini gak wong politik gak paham zaman ini. Kapan-kapan tak jelas no. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mau nunut perahunya Nabi Nuh, selamat. Selamat. Istrinya sendiri gak mau nunut. Ya celaka, tenggelam. Itu istrinya Nabi loh itu. Gak mau iman. Ya celaka, ya neraka. Istri Nabi. Mana loh? Apa mana diri mau istrinya? Ustadz, kadang-kadang baru jadi istrinya ustadz itu belagu, baru jadinya ustadz tingkat RT, melakuin jentik. Nah, aku kan istri ustadz, jabat tangan sama orang minta dicium tangannya, pokoknya cium. Ini tanganku kan, aku istrinya ustadz, istrinya ustadz, istrinya nabi lo nggak iman, neroko. Apa mana istrinya ustadz, tingkat RT bisa. Lo sama toh, putranya Nabi Nuh namanya Kan'an itu ndak mau iman, neroko. Lo bro, ngono sampean lagi dadi anake wakil RT mlewete. Papa saya kan wakil RT. Halo. Terus kalau umat sekarang tenggelam dalam banjir kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, yang selamat siapa? Ya yang mau nunut perahu, perahunya Nabi Nuh wis gak ono. Nunut perahune Nabi Nuh. Ya nunut perahunya para ulama. Kan ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Bukan pewarisnya seorang nabi loh, ini pakai jamak loh ini, jangan salah paham sampean. Kan al ulama para alim itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Makanya ulama itu ya macam-macam, ada yang mewarisi nabi. Ini nabi itu, nabi ini, nabi itu. Lah nabi kan macam-macam. Allah bikin nabi itu macam-macam. Ada nabi yang dimodel kaya raya kayak Nabi Sulaiman alaihi salam. Soge istanae, pokoknya emas permata, inten jemerut. Yo painten tabok parut. Mutu manikam. Kekuasaane lho sak alam semesta. Pokoknya kekuasaane sak dunia ini, negara sak dunia kekuasaan Nabi Sulaiman. Pasukannya bukan cuma manusia tok, jin-jin kabeh, gendruwo barang pasukannya Nabi Sulaiman. Loh iya, kalau pergi kemana-mana naik angin, wus sampai Nabi Sulaiman saking kayanya, kaya raya, istrinya 1000. Saking sugih, Nabi Sulaiman ini bojone 1000. Pak, lo sampean di bojo 1000 ya udar kabeh, Pak. Sido merotol ya. Sampean bojo siji mlakumu ora patek jejeg ngono. Sayek, saya kok sampai 1000. Nabi Sulaiman itu saking kaya rayanya, istrinya lo 1000. Ada yang dipakai di model kayak gitu sama Allah. Ana nabi ku sing di model melarat, kayak Nabi Isa alaihi salam, melarat. Rumah enggak punya, istri juga enggak punya. Keluyuran nih modelnya. Keluyurannya dalam rangka berjuang menegakkan tauhid. Makanya Nabi Isa itu dijuluki Al-Masih pengembara, tukang ngambah dalan. Randu ome, kok my trip, my adventure. Ya maca ana kaos-kaos iki lho kok pengalaman nopo. Ana kaos ya ana tulisan ngono kuwi. Sing gregetno iki kadang-kadang tulisannya gara-gara anumu anuku jadi lemes wae ngono. Ngawur-ngawur tulisan ngono. Halo. Ini Nabi Isa itu miskin, rumah enggak punya, istri enggak punya. Yang dimakan itu ya dedaunan sama buah-buahan. Miskin banget. Ada nabi yang sama Allah dimodel kuat, sehat, gagah perkasa, jawara, sakti mandraguna. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Kuat Nabi Musa. Nabi Musa itu, ya Allah ya Karim, watu gunung kebedi, congkel nganggo tangan, geledak, keluar sumber airnya. Terus dikingangsu karo putrine Nabi Su'aib. Akhirnya dipek mantu, kan itu ceritanya gitu. Jadi watu gunung, batu gunung yang begitu gede, dicongkel pakai tangan. Tangannya Nabi Musa ini cara saiki alat berat. Bego lho bego. Bego. Kuat. Ya ada nabi yang dimodel lemah, sakit-sakitan. Kayak Nabi Ayub alaihi salam, sakit-sakitan. Tapi ya tetap nabi. Ora kok terus nek melarat ora patek nabi ngono ya. Tidak mengurangi nilai kenabian. Nabi Ayub sakit-sakitan nuju dilokno, nabi kok gering, ya gak oleh ngono. Ya tetap nabi. Nah, ulama mewarisi para nabi, maka ada ulama, ada kiai itu yang mewarisi Nabi Musa alaihi salam. Kiai sakti, gagah, tegap, tegar, perawakannya yo tinggi besar, marisi Nabi Musa. Ngono, keras modele. Ya keras, sikapnya keras, tindakannya keras, tegas. Nabi Musa yang diwarisi, gitu loh. Ada ulama yang seperti itu. Ya jangan dilokkan mewarisi Nabi Musa. Kan gitu. Ada yang modele kiai ku, mohon maaf, mewarisi Nabi Ayub. Sakit-sakitan, nyontek, no terus. Nyontek. Ngono ku ya coba lokno, kiai kok menggerikan ini aja. Ya tetap kiai, ukuran kiai itu bukan dari tubuhnya, bukan dari sehat dan geringnya kok. Ngene dilokno kiai kok gering-geringen. Ya tetap kiai walaupun gering-geringen. Memang sama Allah di model seperti itu, dia mewarisi Nabi Ayub. Ono sing mewarisi Nabi Isa, melarat modele. Aja mbolokno kiai kok kere lho. Gak oleh kere iku donyane, tapi kiaine tetap kiai. Ono sing modele mewarisi Nabi Sulaiman termasuk aku bareng ngene iki dadi amin ngono lho bro. Enggak iri to asline. Wong aku menggawe contoh kok terus iri. Ya gitu. Nah, iya ya. Maka yang selamat dari bencana banjir maksiat di zaman seperti ini, yang mau nonot perahunya para ulama yang merupakan pewarisnya para nabi. Nah, perahunya ulama itu berupa apa? Ya pondok-pondok pesantren. Beruntung sekali, berbahagia sekali ibu-ibu, bapak-bapak yang putra-putrinya ditaruh di pondok pesantren. Alhamdulillah. Penyelamatan generasi. Cuma ya pesan saya, kalau naruh anak ke pondok pesantren juga harus pilih-pilih pondok pesantren yang benar. Ibarat nunutin anak ke perahu, jangan sampai perahunya bocor. Hoi. Nahkodanya juga harus profesional. Nakodai gak pinter ya nubrek praune. Naruh anak di pondok pesantren juga gitu. Cari pondok pesantren yang dipimpin oleh kiai. Kiai beneran, bukan kiai abal-abal. Jangan kiai abal-abal loh. Wis sampean iki gak paham omonganku. Artinya dipimpin oleh seorang kiai, seorang ulama yang nasab keilmuannya nyambung sampai ke Rasulullah. Ada intisab keilmuannya sambung kepada Rasulullah. Ojo sekedar angger jenggote dawa, bathuke ireng. Bathuke ireng gampang. Tatapno cagak telepon ireng. Tatapno cagak listrik ireng pengen bathuke ireng. Kapasitas keilmuan dan akhlaknya itu yang jadi ukuran, bro. Ojo tertipu terkecoh karo casing sampean. Saiki modele ngono. Halo. Maksudnya gitu. Ntar salah naruh anak ke pondok pesantren yang ajarannya enggak bener, radikal. Engko terus ngebom bom panci. Nah, iki kan rame bom panci di lungkas bom wajan. Kon nompreng barangku. Hoi. Sing aliran model ngono-ngono iku, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Enggak ada ayat Quran, "Hai orang-orang beriman, ngebomlah kalian." Enggak ono. Kita diperintah tegas. Iya, tegas dalam akidah. Harus tegas kita kalau dalam akidah, dalam pergaulan dikongkon berkasih sayang kok. Halo. Sopo sing ngulangi ngebom-ngebom ngono? Saiki kabeh dibom, gak medeni wong, masjid dibom, gereja dibom, pasar dibom, tempat umum dibom. Ya Allah, sing urung kari WC umum lho. Mau dibujuki kok gelem. Kamu kalau mau jadi penganten, nanti meledakkan bom ini, kamu masuk ke surga, disambut bidadari. Ha! Bujuki kok gelem. Tidak usah ikut ngono-ngono ikulah. Awak dhewe ki ndonga muga-muga negarane iki tetap tentrem aman. Kalau negaranya tentrem aman kan ibadahnya tenang, betul? Juga akan mudah-mudahan para pemimpin ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. NKRI ini kita tetap utuh. NKRI harga mati, Pancasila tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Karena Pancasila itu juga sudah merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Yang merumuskan ini bukan orang sembarangan, para ulama juga. Aku pesen iki. Orang itu harus nasionalis. Kata siapa nasionalis? Gak ada dasarnya. Ada dasarnya nasionalis itu. Rasulullah bersabda, "Uhibbul Arabiyyata li'anni wulidtu fil Arab." Aku cinta bangsa Arab karena aku dilahirkan di Arab. Kita juga harus begitu. Aku cinta Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Harus begitu. Sopo katanya macam-macam karo Indonesia. Lawan, bro. Harus tuh. Saya kira rumah no. Faham komunis mulai Arabnya masuk. Zaman rumah no. Padahal di Pancasila sudah jelas ketuhanan yang maha. Nah kalau komunis kan nggak punya Tuhan toh. Hui. Yo iya yo lawan yo. Ketok ana atribut iku turunkan, ana arek kaos, kaosan ngaku iku copot kaose bakar, kaose aja wonge. Kaose bakar, nah wonge serahno nang gone polisi, ngono bro carane. Hoi. Rungokno iki. Pancasila itu yang merumuskan para ulama, para kiai. Bung Karno pernah ditanya sama orang, "Bung, Pancasila itu gimana? Bener apa salah? Baik apa buruk?" Apa jawab beliau? Tanyakan sana sama Kiai Hasyim. Maksudnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu. Yang ikut merumuskan Pancasila beliau, buktinya Bung Karno nyuruh tanya sama Kiai Hasyim. Loh, saya tahu sendiri, waktu saya baca buku itu ada keterangan kayak gitu. Loh, ini valid ini, gak ngawur aku. Serius, fakta, sejarah. Para ulama juga yang merumuskan awale Pancasila itu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dirubah sama para ulama, jangan begitu. Indonesia ini bukan hanya dihuni oleh umat Islam saja, ada umat agama lain. Disederhanakan ketuhanan yang maha esa. Qul huwallahu ahad iku. Ngono lho, bro. Hoi. Anggite ikut membuat dan membentuk merumuskan negara ini. Tanpa para ulama, para kiai, negeri ini bukan apa-apa, bro. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang dulu diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta belum kuat, belum punya undang-undang, belum punya dasar negara, sehingga penjajah kembali ingin mengobok-obok, kok koyok lagune Joshua ya, negara ini. Malahnya agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, kepengen merebut kembali. Bahkan, halo, coba, sekutu datang, sekutu duduk sini dasmu itu loh ya, Inggris dan pasukan-pasukan sekutunya itu pecah 10 November Surabaya. Itu ada resolusi jihad yang menginstruksikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwasanya berperang melawan penjajah bagi setiap mukallaf orang Islam yang sudah akil balik, hukumnya fardu ain, wajib. Akhirnya para kiai, para santri keluar semua perang melawan penjajah. Sampai yang membunuh pimpinannya sekutu jenenge Jenderal Malabi sapa? Mohon maaf, santri ku sing mateni. Sorry, dudu tentara, dudu polisi, bro, iku sing mateni. Santri itu yang membunuh. Aku lihat di film begitu. Dan film itu kan berdasarkan fakta sejarah tuh iku. Ngono loh. Sakingane santri karo kiai enggak gelem diketok-ketokno jasane. Ya wes. Yo yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka termasuk perahu yang bisa menyelamatkan ya majelis-majelis taklim semacam ini. Hati-hati karena generasi itu yang menentukan nasib negara kita ke depan. Agama Islam ke depan ditentukan oleh generasi-generasi sekarang. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, boleh cari harta, boleh cari duit. Tapi kalau udah dapat harta, dapat duit, harus dispiritualkan, harus diruhaniahkan. Gunakan sesuai dengan tujuan Allah ngasih ke kita. Jangan sampai salah. Contoh, untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga, urusan sandang, pangan. Kok gak nyaut ya? Padahal ini istilah Jawa loh. Sandang, pangan, papan. Sampean kok gak nyaut, sampean ini Jawa atau gebas aja nih? Oh gembel, ya gembel. Ya, ya gembel. Sandang, pangan, termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak kita, sekolah, kuliah, mondok di pesantren. Tapi jangan cuma biaya itu saja, jangan cuma kebutuhan keluarga dan rumah tangga saja yang dipikirkan kalau duitnya banyak, hartanya banyak. Lah itu, gedung TPQ anakmu yang belum selesai pembangunannya itu gimana nasibnya? Wong kamu pegang duit banyak. Lah itu, masjid yang belum selesai pembangunannya itu nasibnya gimana? Wong kamu pegang duit banyak. Ya itu, terus anak-anak yatim yang gak punya orang tua, butuh disantuni, dia butuh ngaji, butuh sekolah, butuh biaya, butuh pakaian, itu dari mana duitnya? Wong kamu yang dititipi, hartamu banyak, duitmu banyak. Lah terus itu, fakir miskin tetanggamu itu yang susah cari makan, nasibnya gimana kalau gak kamu perhatikan? Wong kamu yang punya duit banyak, yang punya harta banyak. Lah terus itu, janda-janda tua itu, yang tua pak, soalnya yang muda urusan kuwesan. Lah itu terus nasibnya menengah, saya rasa melu-melu. Urusan kok. Itu terus nasibnya gimana itu? Enggak ada yang nyariin nafkah. Urusi yang tua. Urusi. Nah, terus itu proyek-proyek agama yang lain itu gimana? Lah ngonoku sebagian hartamu, sebagian duitmu harus dicolokan. Ojo digenggemai, jangan digegem terus. Colno, tokno, ibarat benih padi itu ya disebar ke sawah. Nanti tumbuh-tumbuh-tumbuh-tumbuh panennya melimpah. Nah duitmu sebar ke masjid, masjidnya makmur. Sebar ke musola, madrasah, pesantren, bisa jalan pendidikannya. Sebar lagi ke yatim, ya itu nanti ada yang nanggung biayanya, sebar-sebar ke proyek-proyek agama, tumbuh berkembang, Islam syiar, Islam jaya. Habibet pari nek disimpen nek bosok. Duitmu mbok simpen bosok-bosok. Nyimpen nobang 800 juta, bosok. Ora ditokno sedekahe, bosok. Gusti Allah lek bosokno gampang, bojomu digek kanker payudara kiwa tengen operasi ping 10 lho ora tau bener. Ora bosok susune tok sak duwit-duwike lo bosok. Soale gak ditokno. Lah opo jenenge ya kuwi kok. Halo. Tapi kalau mau diinfakkan subhanallah, itu investasi akhirat di banknya Allah, bunganya lo 700%. Masuk sik gak percaya sampean. Masalul ladzina yunfiquna amwan mencemarkan laut to. Golek iwak aku nganggo bom. Dor ngono kuwi. Ya sorry, namanya bom ya mengagetkan gitu suaranya. Di mana-mana, masa ana bom kok crit. Ini bomnya bojomu, crat-crit. Ini bom beneran kok. Tapi laut gak pernah kehabisan ikan, walaupun dikuras terus. Maka duitmu kurasen. Bentar lagi ini panitianya udah belum ini kelilingnya. Oh sudah. Hah? Oh belum ya. Makanya kok ditulis aku sih ngerti aku. Paling tulisannya mohon untuk mengemis. Apal lah kewesan ini. Eh, Bapak Ibu non sewu lho, saya ngarep orang ngisi mulai sik wesan. Entah itu gak ada anyang-anyangan gue tak omah. Nanti cak jariah kok ora gelem lho. Bosok-bosok gue kok. Halo? Halo? Kuras duitmu untuk masjid. Gak akan habis, seperti laut yang dikuras ikannya, tambah semakin banyak ikannya. Ngono lho. Ngono ku nek dikandani yo sek bantah. Kabeh kiai omongane yo ngono kuwi. Gak kiai sapa nek ngomong yo ngono. Jarine nek sedekah tambah akeh. Nek sedekah tambah gedhe, buktine. Aku ndek dhuwit 1 juta tak sedekahno 300.000 yo karek 700. Kiai gak iso matematika. Mbanyen kiai cuma ngomong tok. Halo. Onding kono desa takono iki dikurangi kok tambah akeh. Rumus sapa? Namanya dikurangi itu ya tambah jadi sedikit, dikurangi kok jadi banyak. Rumus apa? Di mana-mana yang dikurangi itu ya semakin kecil, dikurangi kok semakin gede. Rumus apa? Padahal ada ya dikurangi itu tambah gede. Nah, anak sunat itu. Anak sunat ya aslinya barangnya ya kecil, mengkeret. Jadi sunat kan dikurangi, diketok, dipotong. Harusnya kan tambah kecil, nyatanya. Ya enggak. Bisa ngelok, tengko-tengko-tengko. Tambah gentelo-gentelo. Ayo nanti bantah saya ini. Anak sunat ya aslinya bakal kasih cewilik mengkeret. Di sunat kan dipotong, tek, dikurangi. Harusnya kan jadi kecil. Nyatanya, ayo gerayangi dewe-dewe. Kok bisa tambah sakmono. Makanya duitmu iki engko sunaten, ketoken. Demi Allah tambah akeh, demi Allah tambah gede. Enggak ada ceritanya orang kaya jadi melarat gara-gara sedekah. Enggak ada ceritanya orang yang dulunya kaya jadi miskin bangkrut gara-gara nyantuni yatim. Enggak ada. Setiap hari manusia itu didampingi dua malaikat yang masing-masing berdoa. Satu malaikat berdoa, Allahumma ti mumfikon khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Yang satunya berdoa gini, Allahumma timumsikan talafa, ya Allah, berikan kepada orang yang menahan harta dan duitnya tidak diinfakkan, berikan kerusakan kepada dia. Itu ngene malaikat tuh mandi, bro. Awas, aku sing gak ngisani ya. Aku gak tanggung jawab aku. Sing dongakno malaikat. Sing dongakno malaikat. Minimal gak ngisi ya. Timbilin kiwa tengen ngisor dhuwur. Iki sing dongakno malaikat ini nanti. Halo. Halo. Nah, itu gambarannya seperti itu. Gambarannya Bu. Bu. Kayak jenengan pakai kalung boleh, tapi ya secukupnya, Bu. Ge perhiasan. Aja gede-gede, rantene sepur diumetno gulu. Nanti mlakune bungkuk-bungkuk ngene. Pakai cincin monggo ya secukupnya, jangan kok 10 jari dipakein semua. Ganteni tesi. Nganggo gelang, silahkan enggak dilarang, namanya perhiasan, Bu. Tapi ojo akeh-akeh, gelangan kok mulai ugel-ugel tekan kelek. Kayak jaran kepang. Wong wedok gelang akeh tujuane apa? Ya pamer. Pamer gelangnya akeh ben metu suarane wong pengajian ngene iki gak ongkep, gak sumuk ya kipas-kipas. Krimping, krimping. krimping krimping krimping. Nek gak ngono lah gak ketok krimping krimping. Lho, sing kipasan ya diselehno kipase. Konangan. Mergo gelange akeh, mlakue lembeane ya siji. Sholat itu dibikin-bikin, no. Habis rukuk ini itidal ngangkat tangan, ya sami Allahu liman hamidah. Bu, ibu dikiting copet, diancam rampok, dikuntit copet, diancam rampok, gara-gara penampilanmu yang berlebihan itu. Coba penampilanmu sederhana, copet ndi sing ape ngetutno. Rampok ndi sing ngancam, makanya gelang siji ae, satu aja cukup. Apalagi ibu kok betah isin, cukup gelangan karet. Malah praktis. Sewaktu-waktu rambut ibu berantakan, bisa dipakai tali. Sewaktu-waktu suami ngamuk marah-marah, karin jedet raine. Genah. Halo? Siap-siap dijedet. Bu. Artinya kalau gelang banyak harus diimbangin, sedekahnya juga harus. Gelangnya loro wenteng-renteng. Tangan siji lo gelang 10, tangan loro gelangnya 20. Ono kotak infak keliling, nyemplungi neng gambar Patimura nggawa golok. Tak kritiki ngono saiki Bank Indonesia ngetokno duwe anyar saiki wisan. Lakone gak Patimura nggawa golok. Wis mulai beredar wisan. Wis monggo kanca-kanca, panitia monggo, kanca-kanca grup selawat monggo. Gantian selawatan. Aku tak istirahat dulu nanti disambung. Loh, udah jam 12 enggak apa-apa nggih disambung nggih. Syukran matur suwun Ustaz Muslim. Jazakallah. Dilanjut. Dilanjut. Tambah dikit lagi. Insyaallah yang bertahan membuktikan bahwa dirinya betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu cara agar kita dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang bersolawat dengan ikhlas, yang berinfak dengan ikhlas, termasuk umat ijabah yang layak mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu jemaah sekalian, surga itu milik Allah. Yang diserahi kunci pertama kali adalah Rasulullah. Sehingga siapapun tidak akan bisa masuk ke surga itu kalau enggak dapat rekomendasi dari si pemegang kuncinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk dapat rekomendasi itu kita harus nyambung. Di antara cara wusul nyambungnya ke Rasulullah adalah melalui memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu saja diberi rahmatnya Allah 10 kali lipat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Bahkan di antara keutamaan dan fadilahnya selawat, siapa yang membaca selawat setiap hari 100 kali? Halo. Kok aku enggak diperhatiin sih? Siapa yang membaca selawat setiap hari 100 kali, maka kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Ditulis di antara kedua matanya, tepatnya di keningnya, dikasih semacam stempel, cetok, yang bunyinya free dari neraka. Free kurung umok seri. Kuping wedoan. Bebas dari neraka. Nah, kalau bebas dari neraka berarti wajib masuk. Untuk siapa itu? Yang istiqomah. Baca sholawat setiap hari minimal 100 kali. Syukur lebih. Ibu bapak, orang kalau udah dapat fasilitas bebas neraka itu luar biasa. Caranya, tiap hari baca sholawat 100 kali. Enteng apa berat? Enteng. Sama nu sholat sehari semalam 5 kali. Yang fardu, yang maktubah. Habis sholat, baca sholawat 50 kali aja misalnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lah kalau udah kali 5 kan 250. Lebih tekan 1 sepemane setiap habis sholat baca sholawatnya 100 kali. Kalau kali 5 udah 500 kali setiap hari. Yang bikin berat itu garai sampean gak patek sholat. Sholatnya sering ditinggalin. Tapi kadung gelem ya digabung-gabung sholatnya. Kumat. sholat digabung kabeh. Niate yo aneh. Usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Ini sholatnya dioplos. Sholawat setiap hari 100 kali. Ada jaminan bebas neraka. Tapi ya tetap sholat bro. Nggak pas ngandal, no, ini baca sholawat sehari 100 kali bebas neraka terus gak gelem sholat. Ya nyenyek kan. Tetap sholat. Orang kalau udah dapat fasilitas bebas neraka itu luar biasa loh. Luar biasa. Ntar di alam barzah, di alam kubur, malaikat mungkar nakir yang mau nanya, mundur. Udah digawain pentungan wesan. Dibawain pentungan. Bisa jawab lolos, gak bisa jawab acur. Begitu mau ditanya man robuka, itu kok badu'e mencorong. Celing, bebas neraka. Malaikatnya mundur, bo ampo, ini kamu ada catatan bebas neraka nih. Mundur-mundur, ya malaikatnya itu kok meduro soalnya. Nah, ditanya kayak apa ya pasti lancar sekarang bebas neraka mundur malaikatnya. Subhanallah, hebat orang yang bersolawat. Di akhirat nanti malaikat Malik penjaga neraka itu mau merkarake yo gak wani. Kan nanti ke surga itu ada 19 pos pemeriksaan. Jadi sampean nanti ke surga nek sido itu ngene iki meragukan ngene iki. Itu nanti ada 19 kali razia. Iya, razia 19 kali. Di stop sama malaikat. Stop. Dari mana? Bojonegoro. Nama siapa? Anwar Zahid. Mau kemana? Surga, bro. Dilihat batuke kok cling bebas neraka. Silakan, silakan. Lolos. Lolos. Stop. Orang mana? Bojonegoro. Tetangganya Anwar Zahid. Ikut ngaji enggak? Jamaahnya kok. Selawatan rutin. Dilihat batuke kok jling bebas neraka. Lolos. Silakan. Surga. Tanya lagi. Stop. Orang mana? Perumahan kene keri. Bojonegoro didulukan. Bentar. Pasir Gadung keri. Menengok. Bojonegoro. Tetangganya Anwar Zahid. Ikut jamaah, ikut ngaji terus, selawatan terus. Mau kemana? Nyusul bose, surga. Dilihat baduknya kok, celing. Bebas neraka, silakan silakan. Nyusul bosmu kono. Lolos. Manik, stop. Orang mana ini? Cikupa. Desa? Pasir Gading. Mau kemana? Surga. Dilihat badukmu buruk. Iya didorong ke neraka. Jongkrok nongin. Makanya kalau ada majelis zikir, ada sholawat, ada majelis taklim, ada tabligh akbar, datang pulangnya nunggu doa. Yang tadi pulang lihat mesti anyang-anyangan nih kemarin. Diajak sholawatan malah pulang. Kata Rasulullah, man nasya sholat alaiya nasya tariqal jannah. Siapa yang lupa bersholawat kepadaku, dia nanti akan lupa jalan menuju surga. Naudzubillah. Bisa jadi udah dapet tiket ke surga tapi lupa jalannya, mau mentembulis gak gelem sholawatan. Halo. Nah, bahkan malaikat Israel sang pencabut nyawa udah pernah ketemu. Sabar bentar lagi, gak lama kok, gak lama, bentar lagi. Itu pernah bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat atasmu, aku bersumpah kelak ketika ajalnya tiba, akan aku cabut ruhnya seperti aku mencabut ruh para nabi dan para rasul. Alus nyabut nyawanya. Lah yang dicabut nyawanya secara alus itu tandanya husnul khotimah. Semakin banyak bersolawat, semakin alus malaikat Israel dalam mencabut ruhnya ketika ajalnya tiba nanti. Tapi yang gak sholat, gak pernah sholawat, titenono. Dikit dolanan karo malaikat Israel. Dapat dikit nolak enak. Tiga dolanan, nyabut nyawa itu tarik kan dari bawah yang udah serak sampai tungkak balik noneh serok menowesan tarik meneh serak tekan dengkul balik noneh serok tarik lagi serak sampai bokong balik noneh serok tarik lagi serak tudel balik noneh serok tarik lagi, sak, sampai dodo. Tunggu dulu nang sroko sroko sroko sroko sroko sroko sroko. Mangkane polae ndak karuan, matane iki pendelik-pendelik, plorok-plorok, pletik-pletik. Wis pilate melet-melet menjulur, mulutnya berbusa, muntuk-muntuk nang polae ndak karuan. Adik metu suarane, "Kik! Kik! Kik!" Kakik tapi gak mati-mati. Sampai sebulan lebih. Kik! Kik! Yang gak mau sholat, gak mau sholawat. Termasuk pejabat-pejabat yang korupsi. Iku sok matine, "Kik! Kik!" Makanya kalau lihat ada pejabat korupsi, wis bengok ono ae. Kik! Ya pejabat setingkat apapun, bukan cuma pejabat tinggi, RT kok korupsi, lewat ngarep omahmu ya, kik! Wis to titeni sok matine, kik! Panitia tablik akbar neng korupsi. Ya Allah, Bapak Ibu, kok belum ya jam 12 lewat 1:15 iki wisan. Urun 2000 cerewet. Kaya akeh urunmu nyumbang 2000 ya. Rewel lo modele. Nah, terus saiki ngene, apa sih yang dipakai bekal ketika menempuh perjalanan panjang ke akhirat nanti? Kekayaanmu, duitmu, hartamu ndak. Sake-ake dunyo ndak ada yang dibawa mati. Bakul helm, helme akeh mati gak ono sing helman. Al-Qur'an memberi petunjuk, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Lah takwa itu ada langkah yang praktis. Apa langkah praktisnya? Apapun yang diperintah Allah dan Rasulullah kerjakan. Itu yang bikin hidupmu mulia dan selamat dunia akhirat. Walaupun terasa berat, kerjakan. Emang mengerjakan perintah itu berat. Salat tahajud itu perintah, berat apa enggak? Berat, buktinya enggak ada yang banyak yang enggak kuat. Karena memang berat salat tahajud itu. Padahal bengiyo terbangun yo malam itu. Tapi karena memang berat ya enggak kuat tahajud. Padahal ya tangi nek bengi. Enggak salat. Mbuh nyapo ngono. Nek gak nguyuh yo nguyui. Nek gak nguyuh yo diuyui kuwi. Kenapa? Ya memang tahajud itu berat, menjalankan perintah itu berat. Puasa, berat apa berat? Berat, makanya banyak yang enggak kuat. Kadang-kadang di rumah di depan anak penampilannya ya koyok poso, melakukan ya gendeyang ambek itu terus. Bapak lemes le. Padahal yang wasar ya langsung belusuk ya kerwes. Rawon rong piring es teh telung gelas. Mesti guyui kulino. Memang berat, menjalankan perintah itu berat. Tapi meskipun berat, kerjakan. Karena itu yang akan membuat jenengan dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah, dapat syafaatnya Rasulullah. Memuliakan dan membahagiakan dunia akhirat. Berat. Kayak panjenengan semua bisa datang di majelis ini. Ini bukan pekerjaan ringan. Berat. Berat. Ibu-ibu rela meninggalkan Boy, Reva, dan Mama Adriana. Rela iya meninggalkan Raka, rela menengok to gedhe tekan kene iku ganjarane gowedi. Jangan dipikir enggak berat, yaitu berat lakoni. Aku ceramah tiap hari di sini terus sama ro dhewe ini tadi juga dari sana, belum makan belum apa langsung sini, sampai sini naik panggung suruh ceramah kayak gini berat. Memang perintah ya berat tak lakoni, soalnya nek gak tak lakoni aku kok gak oleh. Kalau enggak ngerti karep kuwi mbok jon disiki. Mangkane nek warga perumahan kene dulur karo duit yo jelas abot. Ngerti ngene gak berangkat tenan aku. Lho memang nglakoni perintah itu berat, tapi meskipun berat lakoni. Ngono lho. Sebaliknya, apapun yang dilarang Allah dan Rasulullah, tinggalkan. Itu kalau dilanggar, diterjang, dirimu pasti terhina. mesti sengsara, melanggar larangan Allah dan Rasulullah. Contoh ngrasani, aja, wong Quran nyata-nyata wala yaghtab ba'dukum ba'da. Aja ngrasani. Nyolong aja molimo, aja. Eh, aja. Mesti dirimu terhina. Eh. Ora usah takon wong kulino kok ketakon barang. Halo. Itu dilarang, Bu, nyelatu bojomu. Dilarang. Suamimu itu surgamu. Suamimu itu menentukan ridho Tuhanmu, kok dicelatu terus, Bu? Woi. Bibirmu, lidahmu kalau sering menyelatu bojomu itu jadi duri-duri tajam, menusuk perasaan dan hati suamimu yang sudah bekerja keras pontang-panting itu untuk mengetengi dirimu. Bu,